بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد yang di lantai dua semuanya menghafal. Yang di teras semuanya menghafal. Yang dalam ruangan utama semuanya menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafidh al-jahbid Amir al-mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi Kitabul Hajj bab وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فوخر له عند ربه الآيات. Beliau membawakan sebuah bab dengan tanpa menyebutkan isi babnya, langsung membawakan beberapa ayat di Al-Hajj ayat yang ke-26 sampai 30 yang diinginkan dari ayat-ayat ini adalah pada lafaz fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Hendaklah kalian memakan dari hewan-hewan hadyu, hewan-hewan kurban itu. Wa at'imu al-ba'isal faqir, dan beri makan Al-Ba'is dan Al-Faqir. Al-Faqir ma'ruf. Al-Ba'is adalah seseorang yang memerlukan namun tidak meminta-minta. yang diinginkan oleh beliau adalah ini, yakni syariat atau diperbolehkan memakan hewan hadyu yang disembelih. Diperbolehkan memakan hewan kurban. Ya, hewan hadyu atau hewan kurban. Ada yang mengatakan boleh. Ada yang berpendapat sunnah mu'agadah. Ada yang berpendapat wajib. Karena ayatnya menggunakan fi'il amr. Fakulu minha. Fi'il amr. Wajib memakan sebagian hewan kurban atau hewan al-hadiyu. Setelah itu belum membawakan bab yang terkait dengan masalah ini. Rinciannya pada bab yang setelahnya. Barakallahu fikum. Faqala rahimahullahu ta'ala babu ma yu'kalu minal budni wa ma yutasaddaqu. Bab apa-apa yang boleh dimakan dari unta-unta kurban, unta-unta hadyu. Wa ma yutasaddaqu, dan apa-apa yang disedekahkan daripadanya. Waqala Ubaidullah bin Umar al-Umari. Ini namanya mu'allak. قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما dari ابن عمر رضي الله عنهما beliau mengatakan لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر, tidak boleh dimakan dari جزاء الصيد والنذر, balasan الصيد hewan buruan. Maksudnya, seseorang yang menggunakan pakaian ihram, namanya muhrim, baik dia berumrah atau berhaji, tidak diperbolehkan berburu. Ya. Ketika dia membunuh hewan yang ada di sana atau berburu, maka dia terkena denda. Namanya jaza'u sa'id. Minimalnya kambing. Kalau dia membunuh merpatinya gitu, atau dia berburu kijang, maka dia kena denda jaza'u sa'id menyembelih kambing. Kalau hewan yang diburu lebih gede lagi, disetarakan. Mungkin sapi, mungkin unta sebagai jaza'u sa'idnya. Dipaham ya? Dikatakan di sini tidak boleh dimakan dari jaza'u sa'id. Ya, dia sang muhrim tadi tidak boleh memakan denda tadi. Ya udah, disembelih untuk fakir miskin, dia enggak boleh ngambil sama sekali. Wa nadri atau dari nazar. Dia bernazar untuk menyembelih hewan lillahi ta'ala. Ya sudah, hewan tersebut semua untuk sedekah. Dia tidak boleh makan daripadanya. Wa yu'kalu mimma siwa dzalik, dan dimakan dari hal-hal yang selain itu. Hewan hadyu boleh. Hewan kurban boleh. Yang tidak boleh hanya ini, jaza'u sa'id atau karena nazar. Ini asar dari Ibnu Umar dan dia mausul. Barakallahu fikum. Naam. Difahami insyaallah ya. Asar dari Ibnu Umar ini ikhwan merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad. Ini juga pendapatnya Imam Malik. Dan Imam Malik menambahkan satu lagi yang dilarang, yaitu fidyatul adza. Tiga yang tidak boleh, jaza'u sa'id, nazar. Imam Malik menambahkan yang juga tidak boleh dimakan dagingnya oleh sang penyembelih adalah fidyatul adza. Fidyah, dia membayar fidyah dikarenakan gangguan yang ada di kepalanya. Jadi seseorang yang sedang ihram menggunakan baju ihram, entah dia umrah atau dia haji, misalkan gondrong rambutnya itu banyak kutunya, banyak tumonya, kutu namanya, kutu rambut ya, tumo. Wah itu kutunya buahnya membuat dia guatel pol, sudah nggak nyaman, mungkin sampai nempel apa ke muka-mukanya gitu kutunya. Orang yang ihram tidak boleh cukur rambut, tidak boleh mencabut rambut dan semisalnya, larangan ihram. Ini guatel pol, sudah nggak tahan dia. Kalau dia nggak tahan, boleh dia cukur, tapi harus bayar dam, namanya fidyatul adza. Menyembelih seekor kambing. Dipaham ya? Namanya fidyatul adza. Nah, ketika dia menyembelih kambing karena fidyatul adza, dia tidak boleh makan hewan tadi. Semuanya untuk fakir miskin. Itu namanya fidyatul adza. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Wa qala Ata. Dan berkata Ata. Atta adalah Atta bin Abi Rabah. Ma'ruf ya, Atta. Yang di Mekah. Beliau mengatakan, ya kulu wa yut'imu minal mut'ah. Dia boleh makan, ya kulu, wa yut'imu dan memberi makan orang lain, minal mut'ah, dari mut'ah. Apa mut'ah di sini? Apa yang dimaksud dengan mut'ah di sini? Hewan tamattu ahsanta. Ya, hewan tamattu artinya hewan hadyu yang disembelih karena haji tamattu. Itu namanya mut'ah. Paham ya? Nah, sehingga asar dari Atha ini disambung isnadnya oleh Abdul Razzaq dalam musnadnya dari Ibnu Juraij dari Atha, membolehkan untuk memakan dan memberi makan orang lain dari hewan hadyu haji tamattu. Kan sering saya sampaikan kan, mut'ah ada berapa? Hah? Tiga. Yang ini mut'ah apa ini? Mut'atul hajj. Mut'ah haji. Yani haji tamattu ahsanta. Ada lagi mut'ah apa? Mut'ah dalam pernikahan, nikah mut'ah. Itu diharamkan sampai hari kiamat nanti. Yang ketiga apa? Sudah nikah tadi. Yang ketiga apa? Mut'atu at-talaq. Mut'ah dalam perceraian, yakni suami istri yang bercerai, baik-baik pihak laki-laki memberikan mut'ah semampu dia, yakni semacam kenang-kenangan atau hadiah semampu dia dikasihkan untuk mantan istrinya ketika sedang cerai tadi, sehingga cerainya baik-baik. Namanya mut'ah. Kalau dia mampu, istrinya minta, aku minta rumah, kasih rumah. Gitu. Kalau dia mampu, dia semampunya. Al-Muhim yang dibahaskan adalah mut'atul hajj. Sehingga maknanya, waqala Atha, dan berkata Atha, ya'kulu, dia memakan, wa yut'imu, dan memberi makan orang lain, minal mut'ati, dari hewan tamattu. Ini hewan hadyu yang disembelih karena haji tamattu. Dia boleh memakannya. Barakallahu fikum. Naam. Intinya adalah barakallahu fikum untuk hewan kurban dan untuk hewan al-hadyu boleh dimakan. sebagiannya dimakan, sebagiannya disedekahkan, sebagiannya dihadiahkan, dan boleh juga sebagiannya disimpan. Disimpan. Sekarang kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad bin Mustarhad Abu Abul Hasan al-Basri. Qala haddatsana Yahya bin man? Yahya bin Sa'id al-Qattan. An ibni Jurayj, namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz ibni Jurayj. Qala haddatsana Atha. Disebutkan dengan haddatsana Atha. Dikarenakan ibnu Jurayj mudallis. Suka mentadlis hadis dan yudallis anil matrukin. Sebagian ulama berpendapat kalau ibnu Jurayj mengatakan an fulan menggunakan an itu dhaifun jiddan. Di sini menggunakan haddatsana sehingga aman. Haddatsana Ata'un, nanti Atha bin Abi Rabah. Sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul. Atha' mendengar sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai mereka berdua berkata, "Kunna la na'kulu." Agadain lakum. Na'kul atau la na'kul? Ada lanya. Itu yang benar. La na'kul. Di punya saya na'kul. Enggak pakai la. Tapi di syarahnya ada kata-kata lanya. Yang betul ada kata-kata la. Kunna la na'kulu. Dahulu kami. Ini sighat adalah marfu hukman. Ya, seorang sahabi mengatakan kunna na'kul dan itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan marfu hukman. Kunna la na'kulu, dahulu kami tidak memakan min luhumi budnina, dari daging-daging unta korban kami atau hadyu kami, fauqa thalathin mina, di atas 3 hari mina. Habis dalam 3 hari hari mina. Tidak memakan lebih daripada itu. Farakhasa lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan rukhsah kepada kami. Faqala, beliau bersabda, kulu wa tazawwadu. Makanlah dan simpanlah sebagai bekal. Fa'akalna wa tazawwadna. Kita pun memakan hewan unta hadyu atau korban tadi. Wa tazawwadna. Dan kita pun berbekal dengan itu. Artinya melebihi 3 hari mina. Qultu li Atha. Maka saya bertanya kepada Atha. Aqala, apakah beliau mengatakan hatta ji'na al-Madinah, hingga kita datang ke kota Madinah? Qala la. Beliau mengatakan tidak. Tidak ada kata-kata itu. Hanya ada kata-kata kulu wa tazawwadu. Dipahami ya? Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita, dahulu di awal-awal Islam tidak boleh menyimpan daging korban atau daging hadyu lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Disebutkan alasannya dalam riwayat yang lain, dikarenakan masyarakat atau para sahabat kala itu memerlukan banyak makanan. Ya, mereka perlu banyak makan, kekurangan makanan, sehingga tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Setelah itu dimansukh. dengan sabda ini, kulu wa tazawwadu. Silakan kamu makan, silakan kamu berbekal. Ini dalam ilmu usul fikih namanya nasakhul muttasil. Mansukh dan nasikhnya satu hadis yang sama. Namanya muttasil, bersambung. Maka ini menjadi hukum yang tetap. Diperbolehkan menyimpan hewan, daging hewan kurban atau daging hewan hadyu lebih dari 3 hari. Boleh setelah itu. Yang melarang sudah mansukh, terhapus hukumnya. Atau apa ya? Kemudian yang paling inti sekarang ini adalah pada kata-kata kulu. Makanlah. Ini yang diinginkan oleh mu'alif rahimahullah. Makanlah. Menunjukkan ada masyru'iyatu al-akil minal hadyi wal-udhiyah. Syariat memakan dari sebagian daging al-hadyu atau daging al-udhiyah. Paham ya? Gulu, suruh makan. Boleh kan ya? Yang diinginkan sama beliau. Seperti yang disebutkan di awal, ada yang mengatakan ini mubah, ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang berpendapat wajib. Di antara yang berpendapat wajib, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wajib memakan sebagian hewan daging hewan kurban atau sebagian hewan al-hadyu. Nah, yang dijadikan sebagai pegangan untuk menjelaskan masalah berikutnya, ya, tidak disyariatkan Anda mengirimkan hewan kurban ke tempat yang lain. Atau mengirim uang dikirim ke tempat yang lain untuk kurban di sana. Dikarenakan ada banyak hal, di antaranya perintah untuk memakan dagingnya. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Di yang lainnya fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Itu lafadznya wajib. Lafadznya perintah. Imma wajib, imma sunnah. Ketika Anda mengirimkan uang ke luar daerah dan dikurban di sana, Anda tidak mengerjakan syariat satu ini. Anda tidak menyaksikan hewan Anda, wa Anda juga tidak menyembelih hewan tersebut dengan tangan Anda, wa Anda enggak memakan dari hewan tersebut. Banyak poin-poin syariat yang Anda luputkan dikarenakan Anda kirim uang keluar daerah. Dan yang terpenting lagi adalah barakallahu fikum, udhiyah itu syiar. Jadi bukan semata-mata sosial, tapi syiar. Jadi yang diinginkan masing-masing muslim berkorban di tempat dia tinggal. Di tempat dia tinggal. Yang pertama itu syiar Islam dengan gaung takbir dan udhiyah di tempat masing-masing. Yang kedua baru sosial kemasyarakatan. Untuk hadiah bisa, sedekah juga bisa. Tetapi syiar yang paling penting. Anda bisa menyembelih sendiri atau menyaksikan penyembelihannya, mewakilkannya. Anda bisa memakan sebagiannya. Ila akhirnya. Banyak sekali poin-poin ibadah yang dilakukan ketika itu disembelih tempatnya masing-masing. Itu dari fatwanya beliau belum mengatakan. Secara garis besarnya tidak disunnahkan mengirimkan hewan kurban keluar daerah. Enggak disunnahkan mengirimkan uang keluar daerah. Yang afdal di tempatnya masing-masing. Adapun kalau Anda menyembelih di tempat Anda, lalu dagingnya Anda kirim keluar, labas. Yang dibahas sekarang nyembelihnya itu. Nyembelihnya di tempat Anda domisili. Itu yang sunnah kata beliau. Ala kulli hal, yang kita inginkan sekarang adalah masalah memakan daging kurban atau daging al-hadyu. Hukumnya apa? Boleh. Bahkan ada yang mengatakan disyariatkan sunnah. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Dan itu sebagiannya, bukan semuanya. Fakulu minha. Itu yang disebut dalam ayat. Fakulu minha. Makalah dari sebagian daging hewan hadyu atau korban tadi. Difaham insyaAllah ya? Ada mafhum. Khusus untuk yang jamaah haji, hewan hadyu untuk jamaah haji, ada penambahan hukum, boleh tazawud. Jawazu at-tazawud minha. Bolehnya berbekal dari daging hewan korban tadi. Gitu ya. Jadi disembelih, nanti sebagian dagingnya itu dimakan, sebagiannya dibagikan, sebagiannya disimpan untuk bekal pulang. Gitu ya. Nah, bekal pulang. Kalau dulu biasa dibikin dendeng, dikeringkan begini. Namanya dendeng ya? Ya, daging yang dikeringkan namanya dendeng ya? Seperti ini ya? Ini kalau masakan Padang diapakan nih? Dendeng sambal balado ya? Bisa enggak? Oh, dendeng banget itu ya. Masya Allah, ini bikin banyak makan akhirnya. Jadi lapar nih. Nah, itu dikeringkan supaya tahan lama. Apalagi zaman dahulu kan jalan kaki atau naik kuda atau naik keledai. Mekah, Madinah sangat jauh. Berhari-hari. Jadi dipakai untuk bekal pulang. Gitu. Kulu wa tazawwadu. Tidak masalah, misalkan di zaman sekarang antum menunjuk seseorang yang mengurus daging hadyu anda ketika haji, minta tolong ini dikemas, dikaleng, macam kalau memungkinkan ya, nanti anda pulang ke Indonesia membawa daging kemasan kaleng. Dari mana ini? Ya ini hadyu saya ya ini. Sebagian saya makan sana, sebagian saya infakan, sebagian saya bawa pulang. Tazawud biha, aminha. Jawazu tazawudi minha. Kalau memungkinkan. Realnya tidak ada sejarahnya. Tidak ada yang bisa dibawa pulang. Dikarenakan langsung diurus sama mereka. Dan itu ngapain juga bawa kayak gitu. Nah, gitu ya. Mending kopernya di sisi yang lain oleh-oleh untuk anak istri. Nah, gitu. Tapi kalau memungkinkan boleh-boleh saja. Ini yang antum hafal ya, 1719. Ini yang antum hafalkan. Saya teruskan hadis yang setelahnya. Ini pernah kita baca sebelumnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Khalid ibnu Makhlad Al-Qutwani. Qala haddatsana Sulaiman wa Sulaiman bin Bilal Taimi. Khalid bin Makhlad ini ada kelemahan pada dia, fihi dhaf. Tetapi kalau dia meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal, sabtun fi. Kokoh dia riwayatnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkan hadisnya Khalid bin Makhlad selalu dari jalurnya At-Taimi hadza. Satu paket itu. Ini yang dikatakan nanti ala syartil Bukhari. Yang disebutkan dalam Ibnu Muslim namanya ala syartil Bukhari. Rawinya rawi Bukhari. Dan satu paket. Tidak bisa Khalid sendiri, Sulaiman sendiri. Kalau Khalid dari jalur yang selain Sulaiman, bukan syartil Bukhari. Bahkan dikatakan dhaif. Kalau syartil Bukhari, Khalid bin Makhlad Al-Qutwani dari Sulaiman bin Bilal Taimi. Satu paket ini. Sehingga dikatakan ala syartil Bukhari. Contoh yang lain. Seperti Ismail bin Abi Uwais An Malik. Ismail dhaif. Dia dhaifun fi nafsi. Tapi dia sabtun fi Malik. Kokoh riwayatnya dari Imam Malik. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya mengeluarkan hadis Ismail bin Abi Uwais selalu dari Imam Malik. Satu paket. Faham ya? perlu dikatakan ala syaratil Bukhari. Kalau Ismail sendirian, dhaif dia. Atau Ismail dari jalur yang lain, bukan dari Imam Malik, dhaif dia. Dan itu bukan syaratil Bukhari. Difaham insyaAllah ya? Ini detail-detail ilmu hadis yang dibahas oleh para ulama. Barakallahu fikum. Sekali-kali untuk yang sudah belajar mustalah ya, jangan memandang lugha terus, jaras amnya nanti enggak tinggi-tinggi kelasnya ya. Nah, kasih faedah isnad untuk para pemerhati ilmu hadis. Barakallahu fikum. Ada enggak hadis yang lain selain hadis ini dari jalur Khalid bin Makhlad Al-Qutwani dari Sulaiman bin Balataimi, dan dia hadis yang masyhur. Ada yang tahu? Para ulama ahli hadis hampir saja mengatakan mungkar ini hadis. Ada yang mengatakan laula haibatul Bukhari. Laula haibatul Bukhari. Laqultu fi innahu mungkar. Itu artinya, kalau bukan karena haibahnya Imam Bukhari, apa haibah dia? Disegani. Kalau bukan karena saya segan dengan Imam Bukhari, saya katakan ini mungkar di hadis. Hadis mana ya kawan? Mestinya sudah. Din 3 sudah lah, din 2 sudah lah. Sudah kayaknya. Wah, ya apa sih? Masa enggak ada yang tahu? Hadis apa itu ya kan? Hadisnya masyhur, dikenal. Antum kalau saya sebutkan, gitu. Ya apa itu sih hadis apa itu? Ada yang tahu? Angkat suaranya yang tahu, langsung. Kok diem? Wah, ini repot. Yaitu disebut dengan, dikenal dengan nama Hadithul Wali. Kok diem? Hadith nama salah wali. Nah, siapa itu? Al-Qudsi. Man adali waliyan faqad adhantuhu bilharbi. Sudahlah, masa antum belum khatam Arba'in Nawawi? Sudah belum? Jin dua? Wah, gini-gini semua. Nah, itu pentingnya pakai sanad. Jadi mestinya diharapkan ya, yang mengajar Arba'in Nawawi untuk kelas din gitu, bawakan sanadnya. Ini hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari jalur ini, rawi ini. Khalid bin Makhad Al-Qutwani dari Sulaiman bin Dataini. Itu perbincangan panjang di kalangan para ulama. Dan sepakat sahih ya dalam Sahih Bukhari. Cuman kok dari rawi ini gitu. Dibela loh. Bukan semata-mata rawi Khalid ini. Tetapi lihat dari siapa dia meriwayatkan. Dari Sulaiman At-Taimi. Thabtun fi. Wal-Bukhari innama akhraja li Khalid hadha fi sahihi min tariqi Sulaiman At-Taimi hadha. Barakallahu fikum. Antum lihat dalam syarahnya di Jami'ul Ulumul Hikam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali membawakan kalam sebagian ulama yang mengatakan demikian. Laula haibatul Bukhari la kuntu innahu munkar. Ayo insyaallah. Ngoten nggih? Ya untuk yang kelas-kelas atas lah. Kalau yang MTF masih bingung-bingung ada masalah ya. Tulis saja, nanti lama-lama antum akan dapat di masanya nanti ketika itu. Saya tuh juga begitu, ketika awal belajar, apa, tulis ya pokoknya faedahnya. Sekian tahun ke depan, tak buka lagi bukunya. Iya, paham. Gitu ya, lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Yahya. Yahya bin Sa'id al. Qoton terus. Lihat tabaqahnya itu loh. Tingkatannya kan sudah ke atas. Sudah mendekati sahabi. Tidak mungkin Al-Qoton. Al-Qoton agak ke bawah sedikit. Kalau Musaddad, Yahya. Dan dua tabaqah aja. Ini Al-Qoton. Ini kan Khalid, Sulaiman, baru Yahya. Tiga tabaqah. Di atasnya Al-Qoton. Berarti Yahya bin Sa'id. Bin Sa'id Al-Ansari. Tahu dari mana? Qala haddatsatni Amrah. Amrah bintu man? Amrah bintu Abdurrahman. Loh, sudah ada ya? Kok cepat? Masya Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Barakallahu alaikum. Cepat ya? Tahu-tahu ada ya? Masya Allah. Allah. Jadi ingat omongnya si Mokbil. Nanti wis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Qalat Samit wa Aisyah radhiyallahu anha taqul. Katanya Amrah bintu Abdurrahman, aku pernah mendengar Aisyah semoga Allah meridainya berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khamsin baqin min Dzulqa'dah. Pada 5 hari sisa Dzulqa'dah. Berarti tanggal 25 Dzulqa'dah atau tanggal 26-nya. Wala nara illal hajja. Dan kami tidak mengetahui, tidak memandang kecuali haji. Yang kita tahu hanya haji. Hatta idza danauna min Makkah. Hingga ketika kita dekat dengan Mekah, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, man lam yakun ma'ahu hadyun, memerintahkan orang-orang yang tidak membawa hadyu, idza tafa bil baiti apabila dia selesai tawaf di Ka'bah, thumma yahil. Diperintahkan supaya tahallul. Haji apa ini? Haji tamattu. Yang tidak membawa hadyu sampai di kota Mekah, tawaf, safa, tawaf di Ka'bah 7 putaran, sa'i, safa, marwah, langsung tahallul. Ya, potong rambut, kemudian melepas baju ihram dan normal sebagaimana biasa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fadukhila alaina, maka dimasukkan kepada kami, para istri Nabi, yauman nahr, pada hari nahr, bilahmi baqar, dengan daging sapi. Sapi apa ini? Sapi hadyu. Dikasih dagingnya, tidak udah masakannya udah matang. Fakultu, maka saya bertanya, ma hadza, apa ini? Faqila, maka dikatakan, dzabahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an azwajih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih atas nama istri-istrinya. Jadi itu hewan apa namanya, menyembelih hadyu dalam bentuk sapi untuk para istrinya, dan dikasihkan dagingnya ke situ. Ima daging mentah, ima daging matang. Ini menunjukkan apa? Dimakan. Qala Yahya, berkata Yahya, fa dzakartu hadzal hadits al Qasim. Maka saya menyampaikan hadits min al Qasim. Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq. Cucunya Abu Bakar Siddiq, ponakannya Aisyah. Fadzakartu hadzal hadits Qasim, faqala, berkata Al-Qasim, atatka bil haditsi ala wajhihi. Atatka dhamir kepada Amrah. Dia, ini si Amrah ini, mendatangkan hadis kepada kamu sesuai dengan sisinya. Ini benar, tepat. Ini sudah pernah kita baca di hadis nomor 1709. Sudah pernah lihat ya. Cuma yang diinginkan sekarang ada pada kata-kata fadukhila alaina yauman nahri bilahmi baqar. Kata-kata yang diinginkan ya, dimasukkan kepada kami pada yauman nahri dengan daging sapi. Menunjukkan hewan hadyu itu dimakan, boleh dimakan dagingnya. Sekaligus untuk menunjukkan boleh menyembelih hadyu dalam bentuk sapi. Ya, unta boleh, sapi boleh, kambing juga boleh. Kalau sapi syarikat 7 orang, unta syarikat 7 orang. Sekaligus dalil yang tegas menunjukkan bolehnya makan daging sapi. Tidak ada makruhnya, warakallahu fikum. Nah, gitu ya. Ini dikasihkan dikarenakan ada yang mengatakan tidak boleh, makruh. Karena lebih senang kambing, jadi dia sebutkan keutamaan-keutamaan kambing. Fadl ghanam ala sa'iril luhum, gitu ya. Nah, keutamaan daging kambing dibandingkan dengan semua daging yang ada. Hanya pas pembahasan daging sapi, ada beberapa kelemahan-kelemahan yang ada, makruh makan daging sapi. Tidak ada makruhnya. Halalan tayyiba. Sapi boleh, unta boleh, kambing juga enak. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Yang diafakan yang di atas hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga jangan pernah ragu untuk memakan daging al-hadyu atau daging kurban. Boleh. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tanyakan sama Ustaz Antum lah usul fikih ini. Nanti kalau saya jawab nanti aneh, jangan ada ulangan terus. Aku suruh jawab, ini jawabannya dipakai dulu kan ini. Apa urusannya? Ini yang diajarkan di pelajarannya itu. Ya, insya Allah, dia cari. Termati soalnya ini. Bagaimana biar bisa fokus belajar, nak mikir nikah terus. Nah itu. Tadi terangkan kemarin itu ya. Sudah kan ya? Sudah kemarin. Kalau masih kepikiran saja, tapi bisa diredam dengan puasa-puasa sunnah, dengan aktivitas yang syar'i yang mubah, ahsan belajar. Tapi kalau sudah gak mungkin ditahan, puasa gak mempan, semua gak memandang, segera nikah. Daripada jatuh dalam perkara-perkara yang gak diinginkan, segera menikah. Usianya masih 20 tahun Ustaz. Dulu salafun salih ada yang 11 tahun nikah. 20 tahun itu ya sudah gede ya. Yang dibahas sekarang bukan usia, tapi terkait dengan kondisi Anda. Kondisi Anda sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak nikah, bahaya. Nikah. Belajar setelah itu. Nikah, kemudian bawa keluarga untuk kembali ta'lim, talabul ilmi. Barakallahu fikum. Ya Allah, ya Allah. Mana zaman sekarang, ikhwan? Zaman dulu juga begitu. Semoga bukan ulangan ya. Anak pikir, anak khawatir ini, antum menanyakan ke anak satu ini soal ujiannya nanti gitu loh. Hari insya Allah. Al-Fawis. Faedah untuk yang lain. Apa bantahan kepada orang yang mengingkari Allah di atas arsy? Dia punya pendapat apa? Dia ingkari, terus apa pendapat dia terkait dengan masalah ini? Kan mengingkari Allah di atas arsy-Nya. Nah, terus apa kita dia dalam masalah ini? Ain Allah. Kan gitu. Supaya bisa kita bantah ini. Apa akidah antum, wahai orang yang mengingkari? Kalau dia mengatakan Allah di mana-mana. Yakin. Oh, di mana-mana. Pendapat Anda ini memiliki lawazim batilah. Konsekuensi-konsekuensi yang batil, yang mengerikan. Dan Allah Maha Tinggi, Maha Suci semua tadi. Kalau mengatakan di mana-mana, di semua tempat. Di tempat yang bersih, tempat yang kotor, tempat yang jorok dan segala macam. Naudzubillah. Naudzubillah. Tidak ada yang mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Kalau mengatakan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di bawah makhluknya. Bawah itu sifat kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla. Ini perkara yang batil. Padahal Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Allah di bawah makhluknya, berarti Allah diliputi oleh makhluknya. Ini maha suci itu semuanya. Subhanahu wa ta'ala ma yasifun. Naam. Fallahul musta'an. Di sisi yang lain dia mengingkari nas ayat dan nas hadis yang menerangkan Allah di atas arsy-Nya. Barakallahu fikum. Adapun ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian di manapun kamu berada. Di sini adalah ma'iyatun ammah yang mengandung makna ilmu. Allah bersama kalian dimanapun kamu berada dengan ilmunya. Dengan Allah meliputi kalian, mengetahui semua yang kamu kerjakan. Namanya ma'iyah ammah. Awal ayat tentang ilmu, akhir ayat tentang masalah ilmu. Ada pula salaf yang memaknakan dengan makna khusus, ma'iyah khasah. Allah bersama dengan hamba-hambanya, tapi juga Allah di atas arsy-Nya. Dan itu tidak bertentangan sama sekali. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak mungkin disamakan dengan makhluk-Nya, barakallahu fiik. Ini dibahas panjang dalam buku-buku akidah, barakallahu fiik. Naam. Dan yang mengingkarinya Imam Jahmiyah, Imam Mu'tazilah, Imam Asy'ariyah. Yang mengingkarinya adalah Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Bolehkah kita berdakwah dengan model-model kekinian, gaul, untuk menyesuaikan kondisi seperti yang dilakukan dai-dai haula? Saya mau tanya, gaulnya kayak apa? Yang ditemukan, model gaul itu kayak apa? Hah? Ustadznya pakai pantolon, kemudian pakai kaos sweater yang ada apa namanya? Ada apa namanya? Ada kerudung apa? Ada tudungnya gitu ya. Atau dia menggunakan apa namanya peci. Peci yang model musim dingin. Yang kemudian kayak ada. Tahu kayak gini. Itu sudah menghinakan ilmu. Itu sudah merendahkan syariat yang bakal kamu sampaikan kepada umat. Tidak ada haibah di situ. Kalian paham ya? Dan bukan dengan cara seperti itu salafun salih berdakwah. Paham tidak? Dia akan menyesuaikan dengan kondisi. Dakwah yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin, yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan oleh salafun salih, kemudian para imamul huda, kemudian para ulama'una, para masyayikhuna dengan tariqah manhajnya para anbiya wal mursalin, itu biinillah bisa mengislamkan jutaan orang dengan tanpa cara-cara seperti itu. Dan betul-betul orang yang Allah kasih hidayah, insaf, mengerti ilmu, militan gitu. Paham enggak? Barakallahu fikum. Ini tipikal orang-orang yang enggak tahu bagaimana cara dakwah. Apa sih bahasanya nih? Kalau dibilang mati gaya sih, kok enggak mati gaya, kakean gaya dia malah nih. Apa jenenge iki? Segitulah ya. Jadi dibahas panjang oleh para ulama kita, Ibn Taimiyah rahimahullah membahas pada masalah ini. Dahulu juga banyak para dai-dai Islam menggunakan tariqah-tariqah lain yang selain tariqah salaf dalam rangka untuk kemaslahatan dakwah, dalam rangka untuk mencari simpati para mad'u untuk kaum muslimin. Dengan era dulu ya. Ya, ada yang menggunakan tariqah sama dengan cara semaan. Sampai sekarang masih ada. Itu dulu yang paling mengingkarinya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, bid'ah yang ada di kota Baghdad ketika itu. Saya ke Mesir, ada bid'ah di kota Baghdad namanya Sema'an. Ada juga dengan tariqah yang menggunakan tariqah tamsiliyah, teater. Dulu menggunakan bahasa teater. Lalu sinema. Lalu film Islam. Sampai sekarang masih ada seperti itu. Itu semuanya bukan tariqah salaf dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Difahami ya? Difahami siapa ya? Tariqah yang ditemu oleh kaum salaf yang disebutkan dalam buku-buku mereka. Dengan tariqah ini berwibawa, ya, ilmiah, itu bisa diiznillah bisa mengislamkan banyak orang. Bisa menuntun sekian banyak orang yang menyimpang. Bisa menginsafkan sekian banyak orang yang jatuh dalam kemungkaran kemaksiatan. Itu menunjukkan mereka ini orang-orang tidak paham dakwah. Tidak tahu bagaimana tariqah dakwah. Di sinilah letak pembahasan para ulama, tariqah dakwah, wasilah dakwah itu tauqifiyah. Tauqifiyah harus dengan nas Quran dan hadis. Barakallahu fikum. Kalau melihat sekarang ini terkait dengan real para da'i-da'i yang seperti ini. Tidak ada pada mereka, nampak pada mereka, barakallahu fikum, haibatus sunnah. Ya, haibatus sunnah tidak ada, haibatus islam tidak ada, haibatus syara' tidak ada. Tidak ada wibawanya. Para umat-umat mereka, tidak ada bekas-bekas yang begitu nampak, yang begitu jelas dari mereka, menampakkan keislaman yang benar-benar keislaman di atas sunnah. Tidak ada, ya bias. Ya, kayak dah ini ya bias, perbiasa. Tidak jelas. Apa yang maksud? Hah? Ya itu, jadinya, biasanya, foto-foto abangan nih, sama-sama abangan, kayak muslimin abangan, cuman ada jenggotnya sedikit gitu. Hadza. Allahul musta'an. Bukan dengan cara seperti itu dakwah disampaikan para kafir. Yang lebih mengenaskan lagi, dakwah dibikin stand up komedi. Apa kemarin lebih lagi seperti heboh gitu, komedi dakwah gitu. Allahul musta'an. Ini dikiranya gagalan apa dakwah ini? Jangan nama-nama ya. Nah, nanti antum malah penasaran menyari-nyari tahu lagi. Nah, ada seperti itu ya kan. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mafhum, mafhum, mafhum. Loh, cepat jam 7 ini. Sudah? Cukup ya? Tadi saya jelaskan. Di zamannya Rasulullah SAW, bagaimana cara menyimpan daging, enggak ada kulkasnya. Di masing-masing zaman ada tarekat sendiri-sendiri untuk menyimpan sesuatu. Ya, kalau di zaman dahulu kala dibikin dendeng, dikeringkan dagingnya. Ya. Antum-antum aja ya, enggak ada kreativitasnya. Semua serba masuk kulkas. Nah, ya. Makan buah-buahan tinggal separuh, taruh di kulkas. Akhirnya bosok kabeh. Ya. Allah nusta'an. Hayar insyaAllah. Apa perbedaan antara akhrajahul Bukhari wa Muslim dan muttafaqun alaih? Sepintas sama ya. Tapi kalau dibedakan, ada sebagian ulama kita yang memiliki istilah khusus. Muttafaqun alaih itu ada tiga imam. Bukhari, wa Muslim, wa Ahmad. Tiga imam yang sepakat. Rawahu Ahmad, wal Bukhari, wa Muslim. Tapi semuanya sama. Umumnya para ulama berpendapat Bukhari, Muslim itu muttafaqun alaih. Allahu a'lamu bis-shawab. Kalau mau lebih detailkan lagi ya bisa. Semoga antum paham ya. Bisa aja kata-kata akhrajahul Bukhari wa Muslim secara lafadznya beda. Redaksinya jauh berbeda. Tapi isi hadis ada dalam Bukhari Muslim. Tapi kalau muttafaqun alaih redaksinya lafadznya sama atau semakna. Wah kata. Paham lah kira-kira antum ini? Semoga paham lah ya. Kadang cukup panjang hadisnya. Sebuah kisah. Ini kisah antara Bukhari Muslim. Sehingga dikatakan akhrajahul Bukhari wa Muslim. Tapi di Bukhari ada tambahan lafadz yang ada dalam Sahih Muslim. Tapi global kisah ada. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Tapi ketika dikatakan muttafaqun alaih, itu semua lafadz-lafadznya mirip antara Bukhari dan Muslim. Wah, nah, itu ketika antum mentakhrij itu harus dibedakan. Harus dibedakan. Ketika lafadznya mengandung makna yang berbeda itu antum sertakan. Barakallahu fiik. Contoh yang sedang nempel di kepala saya tentang kisah seseorang yang berperang itu. Benar apa aja enggak ya di sini ya? Yang berperang dahsyat peperangannya, tapi Rasul mengatakan humin ahli nar. dia adalah penghuni neraka. Ada yang menututi, dia bunuh diri. Tahu kisah ini kan? Tahu kan? Tahu enggak? Nah, ini kisah, bisa kita mengatakan, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dikenal dari dua-duanya. Tapi tidak dikatakan muttafaqun alaih, dikarenakan ada sebagian lafaz hanya di Bukhari. Di antara lafaz yang hanya ada dalam Sahih Bukhari, lafaz innamal a'malu bi khawatimiha. Ada kata-kata tambahan lafaz ini di Muslim tidak ada. Juga dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasul mengatakan innallaha yu'ayyidu hadzal birajul fajir. Allah itu membantu agama dengan laki-laki yang fajir. Itu terkait dengan kisah ini. Ini dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Muslim ada. Sehingga madmunul kisah ada semua. Akhrajul Bukhari Muslim. Tapi ketika anda mau memperinci, anda katakan Akhrajul Bukhari Muslim. Wa akhrajul Bukhari nomor sekian dari jalur isnad ini dengan tambahan lafadz ini. Dengan tambahan lafadz ini. Harus demikian. Itu namanya amanah ilmiah. Paham tak ini? Terlalu tinggi kayaknya? Enggak tinggi banget kan? Jatuh kalau tinggi ya. Nah, artinya itu semua dikaji oleh para ulama una. Barakallahu fikum. Detail-detail tentang mustalah. Detail-detail tentang masalah hadis. Yang bab ini yang paling piawai Imam Muslim. Dalam sahihnya disebutkan detail perubahan-perubahan isnad, matan lafaz segala macam. Kalau di zaman ini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Itu dibedakan. Lafaz yang ini rawi fulan, dirinci sama beliau. Bahkan beliau bisa mengumpulkan satu kisah dari satu redaksi panjang dari semua riwayat yang ada. Itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Di antara kelebihan beliau. Barakallahu fikum. Bisa? Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Kedengaran suara cukup. Sudah bagi saya legois. Nah, kalau sampai yang belum, saya jadi pikiran nih. Ada satu. Cukup. Alhamdulillah. Dia mengatakan cukup. Cukup ya, Pak. Nakfirullah subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.